my story, love me, see you, love you, that's you, double double love. Sudah lama ku kata, api cinta membara, cinta tulus ku rangkai, ku coba melengkapi, tapi kau tak sadari, aku yang Tuhan beri sebagai penjaga hati, kau pun tak mengerti. Dengarkan lagu ini, kisah cinta yang tak pernah kau sadari saat sama berlatih. Hujan pagi terus membasahi, menetes mulusnya pipi yang tak diberdaki. Senyum manis tak pernah kau temani, cinta setia abadi tak kau cemari. Misteri cinta lukai hati ini, entah sampai kapan kau bisa mengerti. Sepi bisu tanpa dirimu di sisi, mencintaimu hal terindah dalam hidup ini. Sampai kapankah kau bisa mengerti, dan sampai kapankah aku mencintai dirimu untukku di hatiku selalu. Bukalah hatimu sedikit untukku. Berulang kali aku coba menggapai, tulus cinta ini hanya untukmu Hani. Selalu kau sudahi dengan berbagai reruji, yang terus menghalangi cinta suciku ini. Entah sampai kapan kau bisa mengerti, cahaya terang bulan terus memberkati. Sumpah janjiku tulis dalam hati ini, hingga kiamat kau tetap ku cintai. Please baby, ku mohon kau mengerti. Lama ku menanti daun kering tak bersemi, sejenak minum kopi rasa gula tak berarti. Cinta tulus dari hatiku ucap bukan sensasi. 4 tahun ku menanti, otak rasa depresi. Ku ucap kata cinta, tolong kau jawab sudah. Bukan hanya bicara, saat dekat ku sapa, canda tawa biasa, cintaku akan ternoda. Lama-lama lagi ku harus menantimu, cinta suci ku ini hanya untuk dirimu. Sampai kapankah kau bisa mengerti, dan sampai kapankah aku mencintai dirimu untukku di hatiku selalu. Bukalah hatimu sedikit untukku. Sampai kapankah kau bisa mengerti, dan sampai kapankah aku mencintai. Let's go.